Mitra Bisnis, Bank Indonesia merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini menjadi 5,8-6,2%. Dan ekonom Faisal Basri menyatakan, untuk mencapai target itu, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor dengan cara-cara cerdas. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana mengendalikan impor dengan cara cerdas yang Anda maksud? Jadi gini, impor kita ini meningkat dengan negara-negara tertentu, misalnya China. Dengan China itu defisit kita dari 3 miliar menjadi 8 miliar US dollar. Coba kalau Anda datang ke luar negeri, Anda lihat betapa sulitnya barang-barang dari luar itu masuk ke negara mereka. Jadi misalnya kemarin saya lihat apa itu ya, standar nasional tidak diterapkan. Jadi ada lampu murah tapi 2 hari udah mati gitu. Baterai murah tapi tidak sesuai dengan standar nasional. Jadi dibikin SNI, standar nasional industri, kemudian setiap produk makanan atau apa wajib berbahasa Indonesia. Ininya supaya mereka lebih sulit kan. Bahasa Indonesia, menyediakan servis, itu gitu kan. Service center, jadi cara-cara smart kemudian, kalau mereka banting harga, di notifikasi ke WTO, dugaan dumping dan sebagainya untuk diselidiki, gitu. Jadi enggak semudah itu, kita tuh bebas, tapi bebas dengan tanpa jaring-jaring pengaman, gitu. Itu yang saya katakan cerdas itu. Selain itu, apalagi Pak yang harus dilakukan pemerintah sesegera mungkin? Yang harus tidak boleh ditawar-tawar adalah meningkatkan ekspor. Meningkatkan ekspor, segala daya upaya diarahkan untuk menghilangkan seluruh hambatan ekspor, termasuk juga hambatan di dalam impor bahan baku. Nah, belakangan ini kan muncul persoalan katanya proses di Tanjung Priok-nya menjadi sangat lambat, sampai 1 bulan terkait dengan cukai dan segala macamnya. Dan itu menambah ongkos dan akhirnya menciptakan kalau bahan bakunya terlambat kan ekspornya juga terlambat. Karena beberapa produk industri itu komponen impornya kan tinggi. Mereka mengekspor tapi komponen impornya tinggi seperti elektronik dan beberapa produk lainnya. Membuka akses produk kita di luar negeri dan melindungi pasar dalam negeri kita dari barang-barang impor yang sampah itu dalam tanda petik. Jadi itu yang harus dilakukan dan juga meningkatkan diplomasi dengan negara-negara tujuan ekspor kita agar mereka tidak mengganggu ekspor kita. Seperti misalnya terakhir kita sudah berhasil meredam sawit kita ya, yang dulu dikampanyekan anti sawit itu sekarang udah beres. Kemudian beberapa tuduhan dumping juga sudah diinikan. Misalnya produk kosmetik kita masuk ke Malaysia, itu izinnya luar biasa susah. Kalau sudah setahun harus izin baru, dan sebelum izin baru didapat, produk-produknya harus ditarik. Seperti-seperti itu kan menyulitkan. Sementara kalau di kita, produk-produk asing itu datang ke Indonesia dengan wah, di surga gitu. Contohnya lagi bank, betapa mudahnya bikin cabang bank-bank asing di Indonesia, tapi bank Indonesia bikin cabang di luar negeri, sulit gitu. Nah, yang hal seperti ini harus didorong. Jadi Menteri Perdagangan harus upaya ekstra. Bukan dengan cara mejeng di televisi karena dia mau ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Mejeng untuk tujuan yang gak jelas. Mejeng di billboard-billboard di berbagai tempat di kota ini ya, atas biaya negara. Itu yang menyakitkan. Lagi-lagi Menteri Perdagangannya jangan gak karu-karuan seperti yang kita lihat. Lebih mementingkan diri sendiri pada ngurus negara. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.